السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan taufik untuk istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-107 masih di edisi khusus membahas tentang pembahasan siam atau puasa. Kita sudah sampai di perkataan muallif rahimahullahu taala di mana beliau berkata walau qamatil bayyinatu biru'yatihi yaumasyak. Seandainya telah tegak bukti-bukti bahwa hilal telah terlihat, seandainya di hari yang ragu telah tegak atau telah valid bukti yang menunjukkan bahwa hilal telah terlihat. Apa itu hari yang syak? Hari yang syak itu dijelaskan oleh para ulama adalah tanggal 30 Sya'ban. Jadi tanggal 30 Sya'ban. Sebagaimana para pemirsa Niaga TV telah ketahui bahwa berpuasa itu ditentukannya dengan hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kata Nabi, tetapi kalau hilal itu tidak terlihat oleh kalian, fa akmilu iddatas sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bilangan sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, kalau di tanggal 29 ada hujan, ada kabut yang menghalangi terlihatnya hilal, ya, maka yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu bagaimana seandainya di hari yang ke-30 itu, hari yang ragu apakah dia tanggal 30 atau tanggal 1, qamatil bayyinatu, ya, telah valid informasi, ya, informasi yang benar bahwa hilal sebenarnya telah terlihat, ya, sedangkan kita berada di hari yang ragu dalam kondisi kita meyakini itu tanggal 30 Sya'ban, ternyata di siang harinya dipastikan bahwa itu tanggal 1 Ramadan. Ini yang beliau maksudkan. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wajib imsaku baqiyatihi, maka kita wajib menahan untuk tidak makan dan minum di sisa hari tersebut. Artinya kalau berita bahwa hari itu sebenarnya tanggal 1 Ramadan datang jam 10 pagi informasinya, maka dari jam 10 sampai maghrib tidak boleh kita makan. Ya, wajib imsaku baqiyatihi, kita wajib tidak makan tidak minum di sisa waktu tersebut. Wa qada'uhu dan juga wajib mengqadha hari tersebut. Ya, kita wajib untuk tidak makan minum semenjak kita mengetahui ternyata hari itu adalah tanggal 1 Ramadan, yang tadinya kita menyangka itu tanggal 30 Syakban, ternyata tanggal 1 Ramadan. Kita wajib apa? Imsak. Imsaku baqiyah, ya, imsaku baqiyah yaumihi. Ya, dia wajib imsak baqiyatihi, yaitu menahan untuk tidak makan dan minum di sisa waktu yang tersisa pada hari itu. Dan juga wajib mengqadha, ya. Kenapa wajib mengqadha? Karena kita belum berniat. Ketika kita memasuki waktu pagi, sangkaan kita itu tanggal 30. Oleh karenanya kita belum berniat. Dan puasa tanpa adanya niat tidak sah. Ya, puasa wajib. Berdasarkan hadis Nabi, la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidaklah sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah, para pemirsa Niaga TV. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan niatnya di siang hari, sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah. Ya, hadis Ummul Mukminin Aisyah, bahwa satu ketika datang Rasulullah menemui beliau lalu bertanya, apakah ada makanan hari ini? Saat itu tidak ada makanan di rumah beliau. Maka Rasulullah berkata, fa ana shaimun idzan. Ya sudah, tidak masalah, saya puasa saja hari ini. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa yu'mar as-sabiyyu bihi li sab'in wa yudrabu li 'ashrin. Seorang anak kecil, ya, seorang anak yang belum balig, mulai kita perintahkan berpuasa saat usia mereka 7 tahun. Ya, jadi ketika seorang anak sampai di usia 7 tahun, kita mulai mendidik, mengajarkan, dan memerintahkan mereka berpuasa. Tentunya ini dikiaskan kepada permasalahan sholat. Ya, lalu apa kesamaan antara sholat dengan puasa? Sama-sama ibadah badaniyah. Sholat itu ibadah badaniyah, dan puasa adalah ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan manusia. Maka sebagaimana kita mengajarkan sholat di usia 7 tahun, maka begitu pun kita mengajarkan, ya, berpuasa di usia 7 tahun. Allimu auladakum as-salah wa hum abna as-sab'. Ajarkan anak-anak kalian sholat saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna al-ashr. Dan pukul mereka saat mereka tidak mau menjaga sholat di usia 10 tahun. Kemudian para pemirsa Niaga TV, dikatakan oleh beliau, wa yubahu al-fitru liman ghalabahu al-ju'u wal-'atashu bihaitsu yakhshal halak aw al-marad. Diperbolehkan berbuka atas orang-orang yang tidak tahan, ya, atau kalah dengan rasa lapar dan rasa haus, yang mana kalau dia tidak segera makan dan haus, yukhsha al-halaku awil maradu, dikhawatirkan dia akan celaka atau terkena penyakit. Ya, jadi ketika seseorang berada dalam kondisi yang berat, misalnya, ya, di mana dia merasakan haus yang sangat atau merasakan lapar yang sangat, ya, yang kalau dia tidak segera makan dan minum dia akan celaka, misalnya dia akan mengalami dehidrasi yang parah atau mengalami kondisi yang sangat berat yang mengakibatkan bahaya misalnya, maka dalam kondisi ini diperbolehkan dia berbuka. Diperbolehkan untuknya berbuka. Walau tara'a fi athna'in nahar. Walaupun itu baru muncul di tengah-tengah siang. Walaupun itu baru muncul di tengah-tengah siang. Artinya harus ada dulu kekhawatiran. Boleh tidak para pemirsa Niaga TV, seorang muslim dia mengatakan, ah nanti saya kalau siang hari pasti saya gak kuat, saya kehausan, saya berbuka saja. Tidak bisa. Selama tidak ada kekhawatiran, kecelakaan, bahaya yang lebih besar, maka hukum asalnya dia berpuasa. Ketika nanti dia sampai pada kondisi dia tidak sanggup, barulah dia berbuka. Karena di awal hari, di pagi hari, belum ada alasan dia berbuka. Ya. Ketika nanti di siang hari, barangkali dia kehausan, haus yang ekstrim, lapar yang berat misalnya, dia dalam kondisi yang tidak mungkin melanjutkan puasa, dalam kondisi itu dia boleh saja berbuka. Tentunya sebagaimana kondisi orang yang sakit, dia wajib mengqadha di hari yang lain. Lalu dikatakan di sini, idza syaqqa as-shaum, apabila dia berat untuk melaksanakan puasa. Di sini ada penjelasan yang bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ai yubahul fitru law tara'a dzalika athna'an nahar. Diperbolehkan bagi orang tersebut berbuka kalau itu terjadi di pertengahan siang. Wa laisa lahu an yuftira min awwalin nahar. Tetapi tidak boleh dia berbuka puasa dari awal hari. Lihtimali husuli dzalika athna'ihi. Walaupun ada kemungkinan akan terjadi hal itu. Puasa dulu. Ya puasa dulu. Ketika datang kondisi tersebut baru nanti dilihat sejauh mana kondisinya. Ya, ini pun mungkin bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang selama ini mengeluh. Ya. Punya sakit mah atau yang lain sebagainya. Apakah masih tetap wajib berpuasa? Hukum asalnya iya. Ya, hukum asalnya dia berpuasa. Ya, ketika nanti dia berpuasa, lalu di pertengahan hari dia merasakan sakit, ya, sakit yang sangat misalnya, sakit yang parah misalnya, yang menjadikan dia apa namanya seperti tujuh keliling dan lain sebagainya, atau menjadikan dia pusing, lemas, tidak bisa bergerak, baru dalam kondisi itu. Tapi kalau di awal hari dia tidak merasakan apapun, maka dia dihukumi sebagai orang yang sehat, yang sanggup mengerjakan puasa. Dan banyak kita dengar cerita ya dari masyarakat bahwa orang-orang yang terkena sakit mah, ketika dia bisa mengatur makan dengan baik di bulan suci Ramadan, itu malah menjadi obat. Ya, itu malah menjadi obat untuk apa? Lambungnya. Nah, ini tentunya satu hal yang baik ya. Satu hal yang apa namanya kita dengar dari masyarakat bahwa mereka sebagian berpuasa lalu mengatur pola makan sebaik-baiknya, itu malah menjadi obat ya, obat yang baik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa safarul qasri idza faraqa al-umran qabla al-fajr." Safar yang dengannya seseorang dibolehkan mengqasar salat. Ya. Idza faraqa al-umrana qabla al-fajr. Apabila dia sudah melewati bangunan di waktu sebelum fajar. Jadi kalau zaman dulu perkotaan itu ada batasnya. Jadi zaman dulu para pemirsa Niaga TV, kota itu memiliki batas, bahkan memiliki pagar. Jadi kota itu ada batasnya. Jadi kalau kita tinggal di kota, lalu kita ingin keluar kota, kita akan sampai di batas kota. Kalau setelah batas kota itu, ya tidak ada lagi rumah yang ada mungkin apa namanya padang yang luas. Oleh karenanya dikatakan, orang yang melakukan safar perjalanan jauh, ya apabila dia melewati bangunan, artinya dia sudah keluar dari kota, dan itu terjadi sebelum fajar, maka dalam kondisi tersebut dia diperbolehkan berbuka puasa atau tidak berniat puasa sama sekali. Jadi dia berangkatnya apa? Berangkatnya sebelum subuh. Ya, dia berangkat sebelum subuh, dia nyalakan kendaraan, dia melakukan safar bersama keluarganya, maka dalam kondisi itu dia boleh tidak berniat berpuasa sejak awal hari. Boleh berniat tidak berpuasa sejak awal hari. Walaupun di malam hari dia sudah niat berpuasa, misalnya kata beliau, wa innawahu minal lail, walaupun dari malam dia sudah niat, tapi karena dia sudah mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa sebelum datangnya waktu subuh, maka dia sudah boleh langsung berbuka. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lalu bagaimana kalau seseorang safarnya baru jam 10? Boleh tidak dari pagi dia berbuka sedangkan safarnya baru jam 10 atau jam 11 malam, jam 11 siang atau setelahnya atau sebelumnya? Apakah boleh semenjak subuh dia tidak sahur lalu dia berniat bahwa dia akan safar? Ini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena uzur safarnya belum muncul. Kata beliau, uzur safarnya belum muncul. Oleh karenanya, kalau kita mau safar jam 12 siang, tidak bisa kita di pagi harinya berbuka. Karena kenapa? Safarnya belum terjadi. Ya, safarnya belum terjadi. Oleh karenanya dikatakan, fa in safara ba'dahu, apabila seseorang safar setelah fajar, fala, maka tidak boleh dia berbuka. Karena kan belum safar. Ya, dikatakan di sini, idza safara ba'da thulu'il fajr, apabila dia safar setelah terbitnya fajar, fala yuftir, tidak boleh dia berbuka. Li'annahu talabbasa bil wujubi qabla wujudi murakhis, karena dia sudah masuk ke dalam ibadah yang wajib sebelum datangnya rukhsah. Rukhsah itu karena safarnya. Safarnya belum ada, tapi dia sudah memasuki waktu siang. Maka dia belum boleh berbuka. Tetapi setelah dia nanti memulai safar misalnya ya, lalu dia mendapatkan kesulitan dan lain sebagainya, maka yang paling utama baginya adalah dia berbuka. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kesulitan apapun, dia merasa sehat, merasa fit, ya, merasa nyaman dalam perjalanannya, apalagi kalau sekarang kendaraan itu ada AC-nya, ya, bis-bis juga makin hari makin bagus fasilitasnya, makin nyaman. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, berpuasa lebih utama bagi orang yang tidak mendapatkan kesulitan. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan, maka berbuka lebih utama. Jadi dikembalikan kepada kondisional orang-orang ya, kondisional setiap orang. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wal fitru, berbuka lil musafiri, bagi orang yang safar itu, afdalu, ini yang tadi kita sebutkan, adalah lebih utama. Wal fitru lil musafir abdaru, indarrahu as-sawmu wa illa fas-sawmu afdal. Berbuka bagi musafir itu lebih utama apabila dia akan mendapatkan kondisi yang berat atau dia mendapatkan madarat dikarenakan puasanya. Misalnya orang melakukan safar dari Jakarta ke Surabaya, dia memaksakan dirinya berpuasa sedangkan dia membawa kendaraan, dia butuh fokus, dia butuh minum persekian jam agar dia tidak mengantuk misalnya, atau dia perlu memakan permen atau meminum kopi agar dia tidak mengantuk misalnya, tetapi dia paksakan berpuasa sehingga muncul bahaya di jalan, itu tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya dikatakan wal fitru lil musafiri afdalu indarrahu as-sawmu, berbuka bagi orang yang musafir itu adalah lebih utama apabila seandainya dia berpuasa akan datang madarat kepadanya, akan datang bahaya kepadanya. Wa illa, tetapi apabila tidak ada madarat, ya tidak ada hal yang berbahaya, fas-sawmu afdalu, maka dalam hal ini berpuasa adalah lebih utama daripada berbuka. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala membawakan dalil terkait dengan puasa bagi musafir. Yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berada dalam kondisi safar, Rasul dalam kondisi safar. Fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi. Lalu Nabi melihat ada kerumunan, dan ternyata di tengah kerumunan tersebut ada seorang laki-laki yang telah diberikan apa? Diberikan naungan, ya. Laki-laki itu mengalami kondisi pingsan atau yang lain sebagainya. Faqal, maka Nabi berkata, "Ma hadza?" Ada apa dengan laki-laki ini? Maka mereka menjawab, "Shaimun." Dia sedang berpuasa ya Rasulullah, sampai dia tidak kuat, dia terjatuh. Maka Nabi berkata, "Laisa minal bir as-saumu fis safari." Bukan kebaikan berpuasa ketika safar. Ini dipahami oleh para ulama, para pemirsa Niaga TV dalam kondisi kasus tersebut. Artinya tidak berlaku umum. Ya, hadis ini walaupun bersifat umum dari sisi lafaznya, tetapi sebab diucapkan hadis ini menjadikan dia lebih sempit. Artinya Nabi sedang berbicara tentang kejadian. Ada seorang laki-laki yang safar bersama Nabi, lalu dia tetap berpuasa, dia jatuh sampai merepotkan orang lain. Maka Nabi mengomentari peristiwa tersebut, laisa minal bir, ya, laisa minam bir as-saum fis safar. Bukan kebaikan berpuasa saat safar. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau tidak ada madorot apapun, tidak ada bahaya apapun, maka berpuasa adalah lebih utama, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 184, di mana Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, dari hadis Abdullah ibni Ubay radhiyallahu taala an berkata, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Nabi dalam satu perjalanan. Faqala li rajulin. Ya. Maka Nabi berkata kepada seorang sahabat, "Inzil fajdahli." Turunlah engkau, siapkan makanan dan minuman untukku, kata Nabi. Qala ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah. Asy-syamsu. Itu matahari masih di atas ya Rasulullah. Artinya sahabat ini ingin berkata, sepertinya maghrib belum masuk. Maka Rasul mengulangi kalimatnya, siapkan untukku makanan dan minum. Laki-laki itu kembali berulang, ya Rasulullah, mataharinya masih kelihatan. Maka Rasul berkata, siapkan untukku makanan. Ya, lalu setelah itu Nabi berkata, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Kalau kalian lihat malam itu sudah muncul dari sana, ya, itu sudah malam. Artinya sudah waktunya berbuka. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah Nabi melakukan safar dan beliau berpuasa dan beliau berbuka dalam kondisi apa namanya berbuka puasa saat musafir. Artinya Nabi pernah juga beliau puasa dalam kondisi sedang musafir. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Hamzah ibnu Amr al-Aslami radiyallahu ta'ala'an, beliau berkata kepada Nabi, a'asumu fis safar. Ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa ketika aku sedang safar? Maka Nabi menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'uftir. Kalau kamu ingin puasa, silahkan puasa. Tapi kalau ingin berbuka, silahkan berbuka. Artinya Nabi memberikan apa kelapangan, memberikan pilihan bagi musafir antara dia ingin berpuasa atau dia berbuka. Ya, walaupun di mazhab Imam Syafi'i diberikan rincian bagi orang yang apa namanya kuat, ya, dia tidak akan terganggu dengan puasanya ketika safar, maka berpuasa lebih utama. Tetapi kalau seandainya dia berpuasa mendatangkan bahaya, maka berbuka adalah lebih utama.

apakah saf kita batal dengan adanya sambungan dan anak-anak yang masih mau main? Dan atau batal sholat kita, ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah diulang Bapak batal, kenapa? Saf kita diselingi anak-anak. Baik, itu saja Pak. Ada lagi sedikit, Ustaz, kalau bisa. Baik, silakan Bapak. Mohon sekiranya bisa, saya punya akses langsung berhubungan dengan Ustaz apabila saya sangat membutuhkan. Baik. Kalau bisa. Tidak pun itu bisa. Tidak masalah, Bapak. Mungkin ada nomor pribadi Ustaz. Mungkin nanti bisa diminta ke tim di Niaga TV. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Banyak. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, apakah kehadiran anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang sudah usia 7 tahun ke atas di masjid itu bisa memutus shaf ataukah tidak? Allah alam bisawab ya. Yang dijelaskan oleh para ulama, ya apabila anak-anak itu sudah mumayyiz, sudah tamyiz, itu tidak memutus shaf sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, alimu auladakum as-salah wahum abna as-saba, ajarkan anak-anak kalian salat saat mereka berusia 7 tahun. Tentunya mengajarkan anak salat itu tergantung jenisnya. Apabila dia wanita, tentunya diajarkan di rumah. Apabila dia perempuan, diajarkan di masjid. Kita pergi ke masjid, ya, lalu kita berikan mereka keteladanan, contoh dan lain sebagainya. Kalau seandainya anak-anak itu bisa memutus shaf, ya, tentunya tidak akan diperintahkan oleh Nabi untuk mendatangi masjid. Ya, tetapi Nabi malah memerintahkannya, yaitu mengajarkan anak-anak saat mereka usia 7 tahun. Bahkan nanti ada pembahasan, itu sudah pernah kita bahas dulu, ya, ketika kita membahas pembahasan kitab Matan Abi Syuja, bahwa anak-anak yang mumayyiz itu, ya, diperbolehkan menjadi imam. Ya, menjadi imam. Anak-anak yang mumayyiz, apalagi zaman sekarang banyak anak-anak yang belum balig, usia 10, 11 ya misalnya, mereka sudah ada yang hafal Quran dan lain sebagainya. Boleh enggak menjadi imam? Itu dulu pernah kita kaji dalam pembahasan kitab apa namanya? Matan Abi Syuja, dan disebutkan bahwa tidak masalah karena dahulu ada seorang sahabat ya yang usianya belum balig, tetapi dia adalah orang yang paling banyak hafalannya di antara kaumnya, maka Nabi menjadikannya sebagai imam untuk kaumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang harus diperhatikan barangkali, kalaupun seorang anak harus ke masjid, harus dibuat aturan menurut saya. Bagaimana kita membuat aturannya? Dia harus diposisikan di samping ayahnya. Jadi jangan sampai dilepaskan, karena anak-anak kecil itu butuh teladan, butuh contoh. Jangan sampai kita lepaskan saja, dan yang lebih ironis lagi kadang si ayahnya tidak ke masjid, tapi anaknya dia suruh ke masjid. Akhirnya si anak itu datang ke masjid dengan semangat, tetapi dia kehilangan teladan, kehilangan contoh, kehilangan pembimbing, akhirnya yang terjadi adalah mengganggu. Karena dia bertemu dengan komoditas dengan komunitas yang seumur dengannya, dan mereka sama-sama gak paham bagaimana adab-adab di masjid, maka mereka membuat keramaian, bising dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya, ikuti sunnah Nabi, ajarkan, mengajarkan itu bukan kita suruh dia berangkat ke masjid, tetapi kita tuntun, kita pegang tangannya, ayo nak kita ke masjid, kita taruh di samping kita. Walaupun kita berusaha menghindari saf yang di belakang imam misalnya ya, karena ada hadis di mana Nabi berkata, hendaknya yang persis berdiri di belakangku adalah orang-orang yang berilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan, apakah benar ada hadis sahih bahwa amal manusia dicatat setahun sekali pada bulan Sya'ban? Betul, diangkat ya. Hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau pernah berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Maka Rasulullah bersabda, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan Sya'ban yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Fihi turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan itu amal-amal manusia diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang saat amal ibadahku diangkat ke sisi Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Dan amal itu diangkat ada tiga bentuk, kata para ulama. Bentuk pertama diangkat setiap hari. Jadi ada amal yang dilaporkan tiap hari. Itu terjadi di waktu asar dan di waktu subuh. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Datang bergantian malaikat malam dan malaikat siang menemui kalian. Malaikat siang turun di waktu subuh, kembali di waktu asar. Adapun malaikat malam datang di waktu asar, kembali di waktu subuh. Lalu Allah berfirman, apa yang kalian, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Allah bertanya, padahal Allah lebih tahu kondisi hamba-hambanya. Maka para malaikat berkata, kami mendatangi mereka dalam kondisi sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam kondisi sholat. Dan ada lagi diangkatnya amal yang sifatnya pekanan, mingguan. Dan itu terjadi di hari Kamis berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, itu adalah hari di mana amal manusia diangkat dan aku senang saat aku sedang amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Allah alam biswab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sebagai menantu perempuan wajib juga berbakti kepada mertua, karena saya merasa tersisihkan di saat saya butuh mertua, di saat saya butuh mertua kayak enggak peduli. Dan kalau menantu yang berpunya mertua cepat tanggap. Kalau menantu yang berpunya mertua cepat tanggap, saya sedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ya, dan memberikan hidayah untuk kita semua, termasuk untuk mertua, untuk bisa mendapatkan ahsanul khuluq ya, akhlak yang baik. Tentunya dalam agama kita diajarkan untuk membalas yang tidak baik itu dengan yang baik. Di surat Al-Fusilat Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yaitu balaslah setiap keburukan yang kau dapatkan dengan kebaikan. Maka kalau ada permusuhan di antara kalian, maka Allah akan jadikan seolah-olah kalian sahabat yang sangat dekat. Terlebih lagi kalau itu mertua. Ya, apakah bakti kita kepada mertua sama dengan bakti kita kepada orang tua? Tentunya berbeda. Ya, berbeda. Artinya tidak bisa kita samakan orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita dengan mertua kita. Apakah harus berbuat baik? Ya, berbuat baik. Kita berbuat baik kepada mereka, berbuat ma'ruf kepada mereka. Ya. Ya, sebagai bentuk kita menghormati suami, menyayangi suami, ya kita menyayangi mertua kita. Ya, kita menghargai mereka, kita menanyakan kabar mereka dan lain sebagainya. Kalaupun kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, ya hendaknya kita balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan akhlaknya akan berubah ketika melihat menantunya itu sabar, baik dan lain sebagainya. Insya Allah akan berbuah baik pada waktunya nanti. Ya, oleh karena itu saya hanya bisa berkata bersabar, didoakan ya, dan tetap berbuat baik. Allah alam bissawab. Ada penelpon Pak Dedi di Subang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dedi. Ini Pak Ustaz, kan sholat tarawih kan di lingkungan saya ini kan tiap dua rakaat membacakan salawat gitu. Baik Bapak. Jadi bagaimana kita sikap kita dan lagi apa doa sesudah sebenarnya disunahkan berdoa sesudah salat tarawih. Baik, itu saja Bapak. Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ya, yang saya tahu dari penjelasan para ulama, tidak ada doa-doa khusus yang dibaca di antara rokaat-rokaat yang dilaksanakan di sholat tarawih. Jadi kita tidak mendapatkan ada doa yang diajarkan oleh Nabi atau yang biasa dibaca oleh para sahabat, ya, yang dijadikan sebagai apa pembatas antara rokaat dengan rokaat yang lain di dalam sholat tarawih. Itu kita tidak mendapatkannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Oleh karenanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi misalnya ya, atau di Masjidil Haram, itu kalau sudah salam ya tidak ada bacaan apa-apa ya. Hanya saja di sana sistemnya seperti yang diceritakan oleh Aisyah, bahwa Nabi itu 4 rakaat istirahat, makanya disebut sholat taraweh. Jadi 2 rakaat istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat, beberapa menit istirahat, ada yang baca Quran, ada yang minum, ada yang ke belakang, ada yang berdoa, ada yang berzikir, macam-macam, dibebaskan. Lalu imam berdiri lagi dengan berkata, sawu sufufakum. Lalu sholat lagi 2 rakaat salam. 2 rakaat salam lagi. Dapat 4 rakaat, istirahat lagi. Dan begitu seterusnya, sampai selesai. Itu yang kita ketahui dari petunjuk Nabi, dan itu yang diamalkan di Mekah dan di Madinah. Ya, di Mekah dan di Madinah itu yang diamalkan. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu atau tidak ada zikir-zikir tertentu di antara rakaat-rakaat salat tarawih. Allah alam bissawab. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sudah, kita berzikir, berdoa sendiri ya, berzikir, berdoa sendiri. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kita diajarkan berniat puasa pada hari-hari dalam bulan Ramadan tersebut, kita berniatnya 1 bulan penuh pada malam harinya, sebelum waktu azan subuh pada hari pertama Ramadan. Atau kita berniat setiap malamnya untuk setiap harinya puasa Ramadan. Kemudian niat sholat taraweh kita berniat setiap akan mulai rakaat atau berniat langsung 8 rakaat. Allah alam bissawab ya, yang pertama, berniat Ramadan 1 bulan itu diperselisihkan oleh para ulama, dan yang mengatakan boleh itu Imam Malik. Kalau saya tidak salah, Imam Malik mengatakan boleh, dan beliau berdalil dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniat, amal itu tergantung pada niat. Artinya kalau kita niat untuk 30 hari ya jatuhnya 30 hari. Innamal a'malu binniat, kata Imam Malik, amal tergantung niat. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak bisa. Karena yang namanya puasa itu memiliki awal dan akhir. Awalnya adalah fajar, akhirnya adalah malam. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, summa atimmu siyama ila al-lail. Ya, berpuasalah dari mulai fajar sampai malam. Itu ada batasnya. Ya, jadi dimulai dengan fajar, selesai malam. Maghrib maksudnya. Esok harinya dimulai lagi fajar, diakhiri dengan malam. Oleh karenanya niatnya harus setiap hari. Ya, niatnya harus setiap hari. Dan ini saya rasa pendapat yang lebih hati-hati. Yaitu berniat setiap hari di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sholat zuhur setiap hari. Tidak bisa kita berniat, ya Allah saya zuhur untuk 1 bulan. Atau asar untuk 1 bulan, maghrib untuk 1 bulan. Tidak. Setiap hari kita terus memperbaiki niat kita sebelum kita melaksanakan sholat. Allah alam bissawab. Tadi ada satu lagi sepertinya di ujung pertanyaannya. Sholat taraweh kita berniat setiap akan mulai rakaat atau berniat langsung 8 rakaat? Tidak, niatnya setiap rakaat. Ya, saat takbiratul ihram kita niat sholat 2 rakaat, jumlahnya 8, tarawehnya, witirnya 3. Ya, setiap rakaat, setiap salam berdiri kita berniat lagi. Apakah ada syariat tentang sholat tasbih? Kalau ada, bagaimana tata cara melaksanakannya? Wallah alam bisawab ya, yang saya tahu para ulama berbeda pendapat tentang hadis sholat tasbih. Ya, antara yang menganggap hadis itu lemah dengan yang menganggap hadis itu sahih. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Allah alam bisawab ya, sebagian ulama kalau saya tidak salah Syekh Albani rahimahullah menganggap hadis itu bisa dipakai ya. Tetapi saya secara pribadi belum tahu atau belum mempelajari bagaimana kaifiat atau tata cara salat tasbih tersebut ya. Allah alam bisawab. Apakah boleh bersolawat untuk kesembuhan penyakit? Allah alam bisawab ya. Ketika ada seseorang yang sakit, maka kita mengharapkan kesembuhan. Dan kesembuhan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah. Tetapi sebelum berdoa kita bersolawat, bagus. Misalnya kita katakan, kita mulai dengan puji-pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yu'afini amahuwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wali azimi sultanik. Lalu kita sambung dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Baru setelah itu kita berdoa. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yugadir saqoma. Silahkan, tidak masalah. Ya, tetapi kalau kita sakit misalnya, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yang saya tahu itu tidak kita dapatkan dalam kebiasaan Nabi. Tapi beliau membaca bismillah, bismillah, bismillah, a'udhu bi'izzatika wa kudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku memohon perlindungan dengan kekuasaanmu, dengan keagunganmu, dari apa-apa yang aku dapatkan di tanganku ini dan dari hal-hal yang aku khawatirkan. Jadi Nabi pun meminta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun harus bersolawat, itu setelah memuji Allah, bersolawat baru meminta. Allah alam bissawab. Ada Pak Nasib di Bali, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Silakan. Ya langsung. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Ustaz ya, sedikit berbeda sedikit nih dari tema barangkali. Saya kemarin punya calon mantu datang sama orang tuanya datang ke rumah. Si anaknya ini mau dititip di rumah. Kemudian saya bilang kalau mau dititip di rumah, tolong dinikahin sirih dulu, saya bilang gitu. Biar tidak jadi haram nanti dia keluar atau kemana nanti biar tidak jadi haram. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan ini, nanti dia mau nikah resminya itu kepulang di kampungnya itu gimana cerita caranya tuh? Artinya dia sudah jadi dinikah sirikan. Baik. Allah alam bisawab ya. Itu saya rasa lebih bagus. Tidak boleh seorang laki-laki tinggal di rumah kita, sedangkan di rumah kita ada anak gadis, ya, itu bisa menimbulkan fitnah, apalagi mereka suka sama suka, ya, mereka berniat untuk menikah, itu sangat berbahaya menurut saya. Oleh karenanya ada baiknya dinikahkan dulu, dinikahkan secara agama, ya, dinikahkan secara agama artinya, ya, ada pernikahan seperti biasa. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali bagi seperempuan, ada saksi-saksi yang hadir saat itu, dilaksanakan pernikahan. Ya, lalu bagaimana kalau nanti ingin diresmikan pernikahannya di kantor urusan agama? Ya paling nanti mereka akan minta, tetap akan diminta di akad nikah sebagai syarat saja. Ya, mereka katakan ingin diperbaharui biasanya. Ya, menurut saya enggak ada masalah. Yang pasti secara agama ya mereka sudah halal, ya undang tetangga-tetangga atau mungkin RT atau siapa undang sebagai saksi agar tidak menjadi fitnah. Allah alam bissawab. Ada penelpon, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya begini Ustaz, kan begini Ustaz, kan ada nih orang sudah menabung untuk apa ya, berkorban nanti ya Ustaz, untuk saya sepak kambing. Ternyata dia memprediksi di bulan berikutnya bakalan mau akikahan gitu, melahirkan. Dalam hal ini bolehkan dia menahan satu ekor kambing yang tadi untuk akikahan, dia takutnya kalau berkorban akhirnya dia bulan depan jadi tidak bisa mengakikahkan anaknya gitu Ustaz. Artinya dia sudah sanggup membeli hewan kurban. Iya, begitu sudah menabung untuk kurban, rupanya qadarullah dia memprediksi ini bakalan bulan depannya melahirkan, begitu Ustaz. Baik. Jadi dia apakah menahan uang ini tadi untuk tidak kurban untuk cadangan dia akikah, ataukah dia kurban saja? Jadi nanti akikah dia bakal lagi rezeki dari mana? Ini gimana ya Ustaz ya? Baik Ibu, itu saja Ibu. Ah, iya Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab, ya, berkurban menurut mayoritas para ulama dia adalah sunnah muakkadah. Dia adalah sunnah muakkadah dan bukan sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib, tetapi dia adalah satu ibadah yang sifatnya sunnah. Oleh karena diceritakan pernah Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Abu Bakar dan Umar sahabat Nabi pernah tidak berkurban. Lalu para sahabatnya berkata, ya Abu Bakar, ya Umar, kenapa kalian tidak berkurban? Ya, maka mereka berkata, agar kalian tahu ini adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi dia sifatnya sunnah. Walaupun ada hadis yang kita pernah baca bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, barang siapa yang telah mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban atau tidak berkurban, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Oleh karenanya sebagian ulama ada yang berpendapat dia wajib bagi yang mampu. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat dia wajib bagi yang mampu. Oleh karenanya menurut saya, ya wallahu a'lam bishawab, ya lebih baik dikerjakan yang datang waktunya saja dulu, yaitu Idul Adha, dia berkurban. Adapun nanti idul terkait dengan akikah lebih fleksibel. Itu bisa dilakukan misalnya di hari yang ketujuh. Tidak sempat hari ketujuh, hari ke-14. Tidak sempat hari ke-14, hari ke-21. Setelah itu, lakukan saja di hari di mana ada kelapangan. Entah satu bulan setelah si anak itu lahir, atau dua bulan setelahnya, atau tiga bulan setelahnya. Berbeda dengan idul kurban. Kalau idul kurban ya tinggal hanya... Kalau tidak tanggal 10, 11, 12, 13 kan begitu. Itu saja. Ya, oleh karenanya menurut saya Allah alam bisawab, kalau memang sudah ada kemampuan, sudah ada dana untuk membelinya, apalagi ditabung memang diniatkan untuk kurban, maka menurut saya Allah alam bisawab hendaknya didahulukan kurban. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, bagaimana tata cara salat tarawih 11 rakaat? Salat 11 rakaat ya dua salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sampai 8 rakaat jumlahnya. Setelah itu salat witir 3 rakaat. Ya, setelah itu salat witir 3 rakaat. Dan salat sunnahnya seperti salat sunnah biasa, kayak salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, tidak ada kekhususan tertentu, sama saja. Ya, tetapi dilakukan sampai 8 rakaat dengan setiap 2 rakaatnya salam. Lalu setelah itu ditutup dengan witir 3 rakaat. Allah alam bishawab. Bagaimana kalau kita sebelum bulan Sya'ban kita sering mengerjakan puasa sunat Senin Kamis. Tapi ketika masuk Sya'ban kondisi badan kita kurang sehat. Jadi tidak bisa mengerjakan puasa sunat tersebut. Tapi setelah nisfu Sya'ban kondisi badan sehat kembali. Apakah boleh kita berpuasa sunat seperti sebelum masuk Ramadan? Ulama beda pendapat. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah tanggal 15 Sya'ban sudah tidak boleh lagi berpuasa. Karena ada hadis yang mengatakan idzan tasofa Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah sampai tanggal 15 maka janganlah kalian berpuasa. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama antara yang mensahihkan dengan yang mendhaifkannya, tetapi yang saya tahu kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Oleh karenanya mayoritas ulama membolehkan puasa bahkan setelah tanggal 15. Ya, kebanyakan ulama membolehkan puasa bahkan setelah tanggal 15 Sya'ban. Ya, jadi silahkan, tidak masalah. Ya, Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, silahkan. Barakallahu fik ya Ustaz. Allahi barik fik. Ini Ustaz, tentang tutup buku ini Ustaz. Lembaran baru dan lembaran yang lama itu ada pembukaan buku atau ada tutup buku itu Ustaz. Baik. Itu maksudnya buku catatan amal. Ya, iya. Baik. itu kan sejak kecil terkenal memang kesuburnya kayak gitu ya Ustaz. Itu katanya banyak orang yang mengatakan hadis itu lemah. Lemahnya itu di mana Ustaz dan siapa? Apakah ada riwayatnya itu Ustaz? Ya? Lapasnya bagaimana tadi? Catatan amal? Ya. Catatan amal ada ini yang setahun sekali itu ada tutup buku, ada apa lembaran baru itu Ustaz. Baik, itu saja. Ya itu apa itu namanya, siapa yang dulu itu yang meriwayatkan pertama kali itu ya Ustaz, kalau memang itu memang palsu. Baik. Jadi dia jadi PR ke anak dan keluarga anak juga ini Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, kita kalau kita lihat dalam istilah hadis bukan tutup buku atau buka buku, tetapi dilaporkan saja. Ya, bukunya barangkali tidak ditutup-tutup, tapi catatannya saja yang diserahkan, yang diberikan. Ya, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf, Allah katakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu bisikan-bisikan hatinya dan kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat nadi mereka. Idza talaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika ada dua malaikat di kanan dan di kiri yang duduk, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu kalimat pun yang terucap kecuali dicatat ya oleh para malaikat tersebut. Ya, dan kita yang kita tahu dari hadis-hadis Nabi bahwa catatan amal manusia itu 3 kali dilaporkan dalam 1 tahun, yaitu laporan yang sifatnya harian. Tadi sudah kita bacakan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya ta'aqabu nafikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Ya, datang berganti-gantian malaikat malam dan malaikat siang, itu terjadi di tiap hari di waktu asar dan subuh. Yang kedua yaitu setiap hari Kamis. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi ditanya, kenapa Anda berpuasa Kamis ya Rasulullah? Beliau menjawab, itu hari di mana amal manusia diangkat. Dan yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasa'i tadi, hadis Usamah bin Zaid, bahwa Nabi berkata, wafihi turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat semua amal-amal manusia ke sisi Allah. Dan aku senang saat amalku dilaporkan, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Artinya beliau mengamalkan firman Allah, faidha faragta fansob. Ya, oleh karenanya istilahnya begitu dalam agama kita. Tidak diistilahkan buka buku atau tutup buku, tapi istilahnya dilaporkan atau diangkat ya. Di Al-Quran Allah berfirman, yas'adu ilaihi al-kalimut tayyibu wal-amalu salihu yarfa'uh. Diangkat naik kalimat-kalimat yang baik, begitupun amal-amal soleh. Jadi bahasanya adalah diangkat, yaitu dilaporkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, itu yang saya ketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga ustaz dan keluarga dirahmati Allah. Amin ya rab wa iyyakum. Bagaimana hukumnya di bulan puasa jualan makanan di pagi hari seperti bubur? Allah alam bisawab ya. Apabila kita tinggal di pemukiman muslim yang mayoritasnya muslim, ya hendaknya kita menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Ya, dan apalagi nanti yang datang itu kita enggak tahu beragam orang ya, maka menurut saya jangan. Ya, jangan. Ya, kecuali kalau jualannya mungkin di mayoritas yang memang bukan muslim ya. Kita misalnya hanya sendiri di situ dan mayoritas mereka bukan Islam ya, mungkin dalam kondisi itu bisa. Tapi dalam kondisi kita negerinya negeri Indonesia, mayoritas kita muslim, mayoritas kita berpuasa, maka kita tidak boleh memfasilitasi orang berbuka puasa atau tidak berpuasa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya. Kalaupun kita ingin jualan makanannya di sore hari setelah asar misalnya ya, untuk makanan berbuka ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita 11 bulan untuk bekerja, untuk berjualan, untuk berniaga. Saya rasa 1 bulan kita gunakan untuk banyak beribadah itu sangat baik. Karena 11 bulan kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunia, maka di 1 bulan itu Ramadan kita minimalisir ya. Kalaupun harus kita jualan, jualan yang tidak apa namanya merusak kesucian bulan suci Ramadan, tidak merusak apa namanya kesakralan. Jadi Ramadan ini kesakralannya harus kita jaga, kesuciannya harus kita jaga, kalaupun harus jualan menurut saya di sore hari. Ya, Allah a'lam bissawab. Sebelum hamil punya utang puasa satu hari, sekarang lagi hamil. Sekarang lagi hamil mau bayar belum bisa, qadarullah udah mau lahiran. Apakah boleh dibayar fidyah? Ya kalau memang sama sekali tidak sanggup mengqada silahkan dibayar fidyah. Ya itu fatwa dari para ulama, silahkan. Kalau memang sama sekali tidak bisa mengqada dikarenakan kondisi tubuh yang lemah atau karena faktor hamil dan lain sebagainya, silahkan. Ya kalau tidak mungkin dia mengqada. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini, belum sempat kita bacakan dan juga belum sempat kita jawab. Insyaallah besok hari kita akan apa namanya baca dan juga kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.